Ikhwan fitting rahimani wa rahimakum wa jami'an. Kita melanjutkan bahasa syarah Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab baru, yaitu bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab mengenai orang yang memberi contoh dengan contoh yang baik, atau orang yang memberi contoh dengan contoh yang jelek. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaqulun, dan mereka berkata, yaitu ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang taat, yang patuh, yang soleh, mereka mengatakan, Rabbana hablana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri-istri kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Jadi jadikanlah istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa sebagai imam. Jadi jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, waja'alnahum a'immatan yaduna bi amrina. Kami, kata Allah, Allah berfirman, kami menjadikan mereka a'immatan, sebagai pemimpin, yaduna bi amrina, yang pemimpin tersebut memberi hidayah dengan urusan kami, memberi petunjuk dengan urusan kami. Surat Al-Anbiya ayat 73. Asyahu, kita baca ucapan Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah ta'ala. Penjelasan Dakar Al-Mu'allif rahimah wa ta'ala, penulis yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadal bab, penulis menyebutkan bab ini, litahdir minal bidah, untuk menjauhi dari perkara-perkara bidah, menjauhi dari perkara-perkara baru dalam agama. Bagaimana bisa seperti itu? Kok bisa dijadikan dalil bahwasanya ayat ini untuk memperingatkan kita dari perbuatan bid'ah? Dalam ayat tadi disebutkan apa ucapan ibadur rahman, ucapan hamba Allah yang saleh, ucapannya diantaranya apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Jadi minta kepada Allah Ta'ala sebagai imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan panutan orang-orang yang jelek. Jadi kalau seseorang melakukan bid'ah, melakukan perkara baru dalam agama, ini perbuatan jelek. Perbuatan jelek tersebut kalau diikuti orang lain, berarti kita menjadi imam dalam perkara kejelekan. Kita menjadi panutan, panutan dari kejelekan, bukan panutan yang baik. Ini dari sini, dari sisi ini. Jadi ayat tersebut kita minta kepada Allah akan menjadi imam orang-orang yang bertakwa, bukan imam atau pemimpin orang-orang yang jelek. Nah, itu bilang dari waliyubayyina anna minal asya ma yakunu aslu sabitan. Dan ayat ini menjelaskan bahasanya perkara-perkara aslu sabitan, secara asal itu sudah ada, sudah ada dalam syariat ini. Kalau perkara-perkara sudah ada dalam perkara ini, fa'idha fa'alaul insan wa kana awalu man yaf'aluhu kana kaman sannahu wa saralau ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Secara asal jika sesuatu tersebut sudah ada dalam syariat ini, secara asalnya sudah ada, sudah ada ajarannya dalam agama Islam, dalam Al-Quran sudah ada, dalam hadis ada perintahnya. Ini secara asalnya sudah ada. Apabila seseorang melakukannya, melakukan perbuatan tersebut, melakukan perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, wakana awalu man yaf'alu, dan dia termasuk orang yang pertama kali melakukannya, karena taman sanlahu, maka dia seolah-olah seperti orang yang memberi contoh. Jadi misalkan di masyarakat ini belum ada yang, misalkan belum ada yang memakai celana di atas mata kaki. Misalkan di masyarakat ini yang dulunya awam, nggak tahu apa-apa, nggak tahu sunnah, nggak tahu ajaran Rasul yang benar. Kemudian ada seseorang dia mengamalkan sunnah, yaitu celananya dia angkat tidak sampai melebihi mata kaki, atau ketika dia memakai sarung, dia memakai di atas mata kaki. Ini di dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Kemudian dia melakukannya yang pertama kali. Kemudian ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat mencontoh dia, maka orang yang pertama tadi seolah-olah memberi contoh sebagai panutan. Wasaralahu ajruhu, dia dapat pahala karena mengamalkan sunnah. Wa ajru man amila bihi, dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dia. Jadi dia mendapat pahala berlipat-lipat. Pahala dia ketika mengamalkan sunnah, dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dia. Ila yaumil qiyamah. Ini masya Allah, sampai hari kiamat. Misalkan ada satu orang mengamalkan sunnah, yang lain belum ada yang mengamalkan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima orang. Ada orang bertambah, tambah, tambah. Orang yang pertama ini pahalanya bertambah sesuai tambahan orang yang tadi mengikuti. Yang mengikuti 1000 orang, masya Allah pahalanya, dia mendapat pahala 10.000 orang. Kalau yang mengamalkan lebih dari itu, ratusan ribu, jutaan, masya Allah, pahalanya berlipat-lipat sampai hari kiamat. Ini maka hasungan bagi kita untuk kita apa, beramal soleh agar kita jadi panutan, menjadi teladan bagi orang-orang setelah kita. Yang pertama kita sudah dapat pahala, ini keutamaan luar biasa. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kita. Dan kita pun mendapat julukan yang bagus. Misalkan kita disebut imam, walaupun kita tidak mengharapkannya. Walaupun kita tidak mengharap sanjungan dari manusia, tapi kita mendapatkan julukan yang bagus, yaitu seorang imam, seorang teladan, seorang kutwa. Beda dengan orang yang menjalankan kejelekan. Tadinya di masyarakat tidak ada kemaksiatan itu, dia orang pertama kali yang melakukannya. Misalkan di masyarakat tadinya tidak ada maksiat homo, nah dia pertama kali yang melakukan homo, naudzubillah min dzalik. Dia laki-laki suka sama laki-laki, naudzubillah. Ini sudah keluar dari fitrah yang lurus. Laki-laki biasanya suka sama perempuan. Ini laki-laki sampai cinta, naudzubillah, cinta sama sejenis. Lah dia melakukan itu sudah dapat dosa. Ternyata ada yang mengikuti. Ada 1, 2, 3, 4 tambah banyak yang mengikuti. Na'udzubillah. Jika dia sudah dapat dosa dia sendiri, dan dia dapat dosa banyak orang, dosa orang-orang yang mengikuti dia, dan dia pun dapat julukan pasti jelek, gak mungkin. Oh, dia itu seorang imam, gak mungkin. Pasti dijuluki julukan jelek. Oh, dedengkok, homo, atau apa, gembongnya homo, atau pentolannya homo, julukannya jelek-jelek. Nah, ini kita, makanya dalam ayat ini sebagai takdir dari bid'ah, peringatan dari perkara bid'ah. Jangan sampai kita melakukan bid'ah, perkara baru dalam agama, kemudian orang-orang yang lain mengikuti, kita pun dapat dosa. Alhamdulillah minta. Waqad sadaqalana anna din al-islami walillahi alhamdu kamilun. Dan telah lalu bahasanya agama Islam ini, walillahilham, segala puji bagi Allah, kamilun, sempurna. Agama Islam sudah sempurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh dikurang-kurangi, sudah sempurna. Dari mulai thaharah bersuci, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, seluruhnya sudah diatur. Itu masalah ibadah, masalah bermasyarakat sudah diatur, masalah dalam rumah tangga sudah diatur, segala sesuatu sudah dalam Islam. Jadi Islam sudah sempurna. La yahtaju ila tatmil, tidak butuh untuk disempurnakan lagi. Namanya sudah sempurna, tidak butuh dengan tambah-tambahan biar tambah sempurna. Tidak. Namanya sempurna, kalau ditambah ya tambah jelek. Misalkan apa? Mobil. Mobil sudah sempurna, mobil bentuknya seperti itu. Nah, dia malah pengen nambah-nambah. Ini contohnya dalam perkara dunia. Mobil sudah sempurna. Sudah ada spionnya, sudah ada setirnya, sudah ada rodanya. Nah, dia ingin nambah. Nah, ini mobil enggak ada ekornya, kita tambah ekor. Nah, ini mobilnya kok enggak seperti kuda, mereknya kuda kok enggak ada bulunya, dikasih bulu. Nah, ini namanya bukan sempurna, tapi jadi kacau balau. Itu mobil yang sudah sempurna ditambah-tambah jadi enggak karuan bentuknya. Apalagi masalah agama. Agama Islam sudah sempurna, jadi tidak butuh di tambah-tambah. Wala ila bidah, dan tidak pula agama ini butuh kepada perkara-perkara baru. Tidak butuh dengan inovasi-inovasi, pembaruan-pembaruan Islam, tidak butuh. Islam sudah lengkap, sudah sempurna, tidak butuh tambah-tambah dan dikurang-kurang. Lian Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurna agama kalian, wa akmaltu alaikum ni'mati, dan sudah aku sempurnakan pula nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Ini Islam sudah diridai Allah oleh Allah Ta'ala dan sudah disempurnakan, tidak butuh tambahan-tambahan. Summa tashhada al-mu'allif bi ayatain min kitabillah awwalahuma qawlu ta'ala. Kemudian mu'alif menyebutkan syahid, menyebutkan dalil dengan dua ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan hamba-hamba Allah yang saleh, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, berilah kami, yaitu berupa istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada min jumlah ma yad'u bi ibadur rahman. Ini termasuk satu kalimat yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh ibadur rahman, oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh pasti mengucapkan seperti ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan hamba-hamba Allah yang saleh pun sudah berdoa, mereka pun juga apa? Mendidik anak dengan benar, menaruh anak dalam pendidikan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak sembarangan. Dididik dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah, bukan dididik dengan didikan orang-orang Barat, bukan dididik dengan materi-materi dari filsafat. Ini hamba-hamba Allah yang saleh mendidik anaknya, mendidik istrinya dengan didikan Al-Quran dan Sunnah, akan menjadi apa? Qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Pasti orang tua yang soleh pesan kepada anaknya, sering menasihati, anakku rajin baca Quran, rajin murojaah Quran, rajin sholat lima waktu, rajin puasa. Ini nasihat orang-orang yang bertakwa, anak-anaknya agar jadi apa? Penerus generasi yang baik, menjadi penyejuk mata. Beda dengan orang yang jelek, orang preman. Misalkan dia apa? Orang yang ahli dalam judi, dia didik anaknya ya di atas perjudian. Ketika kecil sudah diperkenalkan alat-alat judi, ketika sudah dewasa, nah ini caranya gini-gini biar kamu besok kaya. Nah ini didikan orang-orang yang jelek. Pada anaknya pun anaknya dididik dengan cara-cara yang jelek. Berbeda dengan hamba Allah yang saleh, dia mengharapkan dari istrinya dan anak keturunannya jadi penyejuk mata. Jadi orang-orang saleh kalau melihat anaknya itu melakukan amal kebaikan, senang. Makanya kalian sebagai anak, tanda bakti kalian apa? Menyenangkan orang tua. Orang tua sudah membiayai kalian agar kalian belajar agama dengan baik, agar jadi anak yang saleh, agar menjadi anak yang berakhlak mulia. Sehingga kalian jangan mengecewakan orang tua. Kalian ketika di rumah kelihatan semangat baca Quran, murojaah, ini orang tua kalian senang, sejuk mata. Beda dengan kalau pulang rumah ternyata sedikit-sedikit yang dipegang HP, sedikit-sedikit main keluar, sholatnya kedatangan, gak pernah baca Quran, gak pernah megang Al-Quran. Nah, ini orang tua yang saleh pasti mengeluh, merasa anakku sudah tak didik, sudah tak bimbing, ternyata belum menyejukkan mata. Nah, ini jangan dianggap remeh bagi kalian. Kalian sekarang mungkin masih anak-anak, mungkin terus kalian membuat murka, membuat kecewa orang tua. Al-jazah min jinsin amal, balasan itu sesuai amalan. Kalau sekarang kalian mengecewakan orang tua, membuat orang tua enggak suka, kelak kalian akan dibalas sama anak-anak kalian sendiri. Sekarang kalian enggak mau berbakti kepada orang tua, dengan membantu orang tua, dengan menyenangkan hati orang tua, kelak kalian ketika sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak, anak kalian pun akan membalas. Itu ada sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Bagaimana ucapan pepatah Arab, kata dinu dudan, apa yang kalian lakukan itulah besok kalian akan dibalas. Maka kalian mumpung masih muda, pergunakan waktu sebaik-baiknya, dan kalian benar-benar cari ridha Allah dan cari ridha orang tua. Kita lanjutkan. Allazi dzakara Allah awsafa fi akhir suratil Furqan. Hamba-hamba Allah yang saleh, mereka itu Allah sebutkan sifat-sifat mereka di akhir surat Al-Furqan. Di antaranya dari awal, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang saleh, hamba Ar-Rahman, hamba yang selalu taat ibadah, mereka itu di saat jalan di muka bumi hauna, rendah hati, tidak petentang-petentang, tidak membusungkan dada seolah-olah paling top, paling hebat, paling kaya. Tidak. Hamba Allah yang saleh, ya ketika jalan di muka bumi merendah, rendah hati, tidak congkak, tidak sombong, tidak takabur, tidak merasa tinggi, tidak merasa lebih daripada yang lain. Ini hamba Allah yang saleh. Dari jalannya kelihatan kalau dia hamba Allah yang saleh. Jalannya dengan kerendahan hati, tawadhu kepada yang lain. Walaupun dia kaya raya, tapi dia murah, tegur sapa kepada orang sekelilingnya. Walaupun dia punya jabatan tinggi, dia kepada samanya. Ila anqal sampai firman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sampai firman Ta'ala, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba Allah yang saleh, mereka mengatakan, rabbana hab lana, ya Allah berilah kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Jadi penyejuk matanya hamba Allah yang saleh yaitu mendapati istri dan anak-anak dalam ketaatan. Itu penyejuk mata. Bukannya penyejuk mata itu, wah anakku sukses semua. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi profesor, yang satu jadi insinyur, yang satu ini kepala rumah sakit sana. Bukan seperti itu. Orang yang saleh yang akan sejuk matanya ketika anaknya juga menjadi orang saleh, tumbuh dalam ketaatan, melihat istrinya pun seperti itu, taat beragama, taat suami, sejuk di mata. Anak-anaknya sukses dunianya, ternyata akhlaknya bejat, naudzubillah. Kelihatannya kaya raya, bawa mobil, dia jadi dokter, ternyata lupa sama orang tua. Ketika orang tua bersinggah ke rumahnya, siapa kamu? Enggak nerima pengemis, naudzubillah. Ini apa yang diharapkan? Matanya awalnya dia bangga melihat anaknya kaya, ternyata anaknya balasannya seperti itu karena tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya agama, sehingga walaupun dia jabatannya tinggi, walaupun kaya raya, tapi tidak menyejukkan mata si bapak atau si ibu. Nah, dibilang mendari haklana, yakni a'tina, dalam ayat tersebut haklana, berilah kami, yaitu a'tina, berikanlah kepada kami, wal azwat jam'u zaujin, azwajina, di situ kata azwat ini jamak dari zauj, wa wasalihun lidzakar wal unsa, kalimat zauj, kata zaujun ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi zaujun ini bisa disebut suami, bisa disebut istri. Jadi kata zaujun untuk dimaknai suami, bisa dimaknai istri. Fa zaujah tusamma zaujan, zaujah ini bisa dinamakan zaujan. Zauj wa zauj adzakar yusama zaujan. Begitu pula suami juga disebut zauj, istri disebut zaujan, suami pun juga disebut zauj. Lihada tajiduna fil ahadis, oleh karena ini engkau dapati dalam hadis-hadis, wayamur bikum, dan hadis tersebut juga lewat, yaitu an Aisyata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah zauj Nabi. Kita artikan apa? Istri Nabi. Dari Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata zaujun ini pembahasan bahasa Arab ya. Jadi zaujun, kata zauj bisa untuk dimaknai suami, bisa dimaknai istri. Wa hadhi ya al-lughah al-fusha, ini bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Annal mar'a tusamma zaujan, bahasanya perempuan juga disebut zauj. Lakin ahlul fara'id rahimahumullah, akan tetapi ulama-ulama yang ahli dalam bidang warisan, ulama yang pakar bisa menentukan hukum waris, ini si fulan dapat sekian, ini alam dapat sekian, Ja'alu li rajul zaujun walil mar'ah zaujah. Mereka menjadikan kalau laki-laki ini suami, kalau perempuan istri. Jadi rajul zaujun li, kalau perempuan zaujah. Apa min asli tafriq inda kismatil mawaris. Ini tujuannya apa? Untuk membedakan di saat pembagian harta warisan. Jadi biar jelas. Ini suami izaujun, kalau istri izaujah. Ama fil lughah al-arabiyah fa zauj salihun lidzakar awal unsa. Adapun secara bahasa Arab yang fasih, zauj ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi kata zaujun bisa dimaknai suami, bisa dimaknai istri. Ini ulama apa Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin membahas kata zauj dalam bahasa Arab. Kemudian fa'ada doa, doa ini yaitu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun kama huwa salihun lirijal salihun linisa aidon. Ini doa ini bisa diucapkan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi walaupun seorang wanita, dia juga tidak perlu mengganti domir. Dia seperti tinggal membaca seperti ayat Rabbana hablana min azwajina, walaupun dia seorang istri. Ya Allah, berikanlah kepada kami suami-suami kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Begitu pula seorang suami juga berdoa ini, Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, berilah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Ini doa ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Wa qurratul ain fil mar'ah annaka idza nadarta ilaiha sarabka. Penyejuk mata pada wanita yaitu bahwasanya engkau di saat memandangnya maka wanita tersebut menyenangkanmu. Ini bagi yang sudah menikah ya. Kalian yang masih anak-anak enggak boleh asal kelihatan ada wanita terus dipandang. Ternyata wanita tersebut menyenangkan. Waduh, mataku sejuk. Nah, enggak boleh ini. Enggak boleh, haram. Wah, penyejuk mata. Sesuai dalam ayat. Enggak boleh. Haram. Kalau suami melihat istrinya, istrinya menyenangkan. Nah, ini sejuk matanya. Jadi, kalian jangan terkena fitnah orang-orang yang enggak tahu agama. Ah, mataku biar sejuk. Tak lihat ke luar dulu biar sejuk. Kok kayak cepat-cepat gimana? Di pondok terus. Coba tak ketika ngambil lauk ngelihat ke sana kemari biar sejuk. Nah, ini jangan, enggak boleh. Wa idza ghibta anha habidatka fi malika wa fi waladika. Jika istri tersebut tidak ada di hadapanmu, maka istri tersebut menjaga dirinya, menjaga hartamu, dan menjaga anak-anakmu. Ini istri yang salihah, istri yang menyejukkan mata. Wa idza bahatta anha wajadta qanitan qanitatan lillah. Jika engkau mencarinya ketika pulang, didapati mana? Kok enggak ada? Ternyata didapati di dalam kamar qanitatan lillah, sedang menjalankan ketaatan kepada Allah, sedang sholat, sedang baca Quran, sedang ibadah yang lain. Ini menyejukkan mata. Allah Ta'ala berfirman, fassalihatu qanitatun hafidatun lilghaibi bima hafidallah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita salihah apa definisinya, ciri-ciri tanda-tanda salihah, apakah kaya, kemudian cantik, kemudian apa lagi, terpandang, bukan wanita salihah apa? Dalam Al-Quran disebutkan qanitatun, wanita yang taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Hafidatun lil ghaibi bima hafidallah, wanita tersebut menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harta suami, menjaga anak. Lil ghaibi, di saat suami tidak ada. Bima hafidallah, karena Allah telah menjaganya. Fahadihi tasurru zaujaha, hal ini bisa menyenangkan suami. Wallah ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dalam doa kepada majlis. Semoga Allah berbicara. Sudah lain lagi.